wa kulla dhalalatin finar. A'adhanallahu wa iyyakum jami'an minan nar. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah yang berjudul Kitabut Tauhid, beserta penjelasan atau keterangan dari Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan, Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabut Tauhid. Kita masih dalam pembahasan bab Maja'a fil Quhan wa Nahwihim. Bab Maja'a yaitu al-wa'id, yang yaitu ancaman yang sangat keras tentang perdukunan dan yang semisal dengan mereka. Telah kita lewati beberapa al-adillah, beberapa dalil yang menunjukkan tentang larangan atau ancaman orang yang melakukan perdukunan dan yang semisalnya. Wa qala, selanjutnya kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa qala Ibnu Abbasin fi qaumin yaktubuna abajad wa yanduruna fin nujum ma ara man fa'ala dhalika lahu indallahi min khalaq. Berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbasin, semoga Allah meridai keduanya, fi qaumin, pada suatu kaum, yaktubuna abajad, yang mereka menulis abajad, itu huruf-huruf potongan. Kemudian setelah menulis huruf-huruf potongan tersebut, dia meramalkan perkara yang gaib. Wayang duruna fin nujum, dan suatu kaum yang mereka melihat terhadap an-nujum, bintang-bintang yang ada di langit, untuk mengetahui perkara yang gaib. Ma'ara, kata beliau, tidaklah aku melihat orang yang melakukan demikian itu di sisi Allah min khalaq, memiliki bagian. Kata Syekh rahimahullah, yaktubuna abajad. Kata Ibnu Abbas, suatu kaum yang mereka menulis abajad, ayaqta'una huruf abajad huz, yaitu mereka orang-orang yang memisah-misahkan huruf abajad huz ila akhirihi, alati tusamma huruf al-jumal, wa yata'allamunaha liddi'ai ilmil ghaib. Apa tujuannya mereka menulis tulisan yang seperti itu, memotong-motong huruf, dalam rangka untuk mengetahui atau mempelajari, untuk mengaku atau mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan melihat huruf-huruf yang mereka pisah-pisah, yang mereka potong-potong, untuk mengaku mengetahui perkara yang gaib. Jadi dari huruf tersebut mereka meramalkan perkara-perkara yang gaib. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kaum wayangduruna finnujum, kaum yang mereka melihat ke arah bintang-bintang. Wa ya'taqiduna anna laha ta'thiran, dan mereka meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut, al-buruj, itu bintang-bintang yang ada di langit, itu memberikan pengaruh terkait apa yang terjadi di muka bumi, sehingga mereka meramalkan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini dengan melihat ke arah bintang-bintang yang ada di langit. Wa yabnuna umurahum, mereka membangun urusan-urusan mereka ala za'min fasidin wa i'tiqadin batilin fin nujumi wal hisab. Yaitu mereka membangun terhadap urusan-urusan mereka atas dugaan yang rusak atau keyakinan yang batil tatkala melihat bintang-bintang tersebut. Tatkala melihat bintang-bintang yang ada di langit, kemudian mereka meramalkan perkara-perkara yang batil yang akan terjadi di muka bumi ini. Alladzina yadunun annahum yudrikuna bihi ilmal ghaib, yang mana mereka menduga, mereka menganggap bahwasanya mereka mendapatkan dengan melihat bintang-bintang tersebut perkara-perkara yang gaib. Artinya dengan melihat bintang mereka menganggap bisa meramalkan perkara-perkara yang gaib, perkara kejadian yang akan datang. Ya, ini diantara kebiasaan para al-kuhan. Maka dua kaum ini, mereka orang yang menulis tulisan abjad, mereka orang yang melihat bintang untuk meramalkan perkara yang gaib, kata Ibnu Abbas, ma ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. Ma'ara bifadhil hamzati bimakna la'alam, artinya saya tidaklah mengetahui orang yang melakukan seperti itu di sisi Allah memiliki bagian. Wa bidhamiha bimakna la'adhun, aku tidaklah menyangka orang yang melakukan seperti itu di sisi Allah min khalaq, yakni min nasib, mendapatkan bagian. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata Syekh, al-ma'nal ijmali lil athar, makna secara garis besar terkait athar yang kita baca di atas tadi, yang datang dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, yaqulu ibnu Abbasin, la a'lamu wa la adhun anna man yaktubu khurufa abazadin wa yangduru fin nujum wa yubna ala dhalikal hukma alal mustaqbal. Maknanya kata Syekh, berkata sahabat yang mulia yaitu ibnu Abbas, kata Ibn Abbas, saya tidak mengetahui, saya tidak menduga bahwasanya orang yang menulis huruf abjad atau orang yang melihat pada bintang kemudian dia membangun atas perbuatan tersebut suatu hukum kejadian di waktu yang akan datang. Setelah melihat bintang, dia meramalkan bahwasanya akan terjadi seperti ini pada tahun sekian. Setelah menulis huruf yang dipisah-pisah, kemudian meramalkan bahwasanya akan terjadi musibah seperti ini pada tahun sekian, itu di waktu yang akan datang. Kata Syekh, ma'ar liman fa'ala dzalika nasiban indallah, maka saya tidak mengetahui orang yang melakukan demikian itu, dua perbuatan di atas, mendapatkan bagian di sisi Allah. Kenapa demikian? Li'anna dzalika yadkhulu fi hukmil arrafin al-mudda'ina lil ilmil ghaib. Karena dua perbuatan di atas masuk padanya pada hukum al-arrafin, termasuk hukum arrafin itu tukang ramal, perdukunan, yang mengaku dengan perbuatan tersebut mengerti mengetahui perkara yang gaib. Para tukang ramal seperti itu atau paranormal demikian, dengan melihat bintang-bintang yang ada di langit, mereka mengatakan akan terjadi seperti ini, mengaku dirinya mengetahui perkara yang gaib fil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Barakallahu fik. Kemudian selanjutnya kata Asy-Syaikh rahimahullah, munasabatul athari lil bab, kecocokan asar yang di atas tadi yang datang dari Abdullah ibn Abbas dengan bab yang sedang kita bahas. Kata beliau, annahu yadulu ala an anna kitabata abjad wa ta'allumaha liman yada'i biha ma'rifata ilmil ghaib wa nadri fi nujum ala tiqadi anna laha ta'thiran kullu dhalika yadhulu fil arrafah wa man fa'alahu faqad adha'a nasibahu min Allah. Apa kecocokan asar yang ada di atas dengan bab yang sedang kita bahas? Kata Syekh, sesungguhnya menunjukkan bahwasanya kitabah itu menulis abjad. Kemudian kata beliau, wa ta'allumaha dan mempelajari dari tulisan tersebut bagi orang-orang yang mengaku dengan menulis abjad tadi mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan melihat kepada bintang, orang tersebut meyakini bahwasanya bintang tersebut memiliki pengaruh kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi ini. Kullu dzalik, masing-masing itu semua masuk dalam al-arrafah, termasuk bentuk peramalan perkara yang gaib, masuk dalam bentuk perdukunan. Dua perbuatan di atas tadi, sehingga orang yang melakukan demikian itu kata Syekh, faman fa'alahu, barang siapa yang melakukannya berarti sungguh dia telah menyanyiakan bagiannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kaitannya dengan bab yang sedang kita baca atau sedang kita bahas. Kemudian kata Syekh, ma yustafadu minal athar, faedah-faedah yang bisa diambil dari athar di atas. Yang pertama, tahrimu ta'allumi abjad ala wajhi iddi'ai ilmil ghaibi bih, haramnya mempelajari ilmu abjad, itu menulis tulisan yang dipisah-pisah dengan tujuan untuk mengetahui atau mengaku dengan tulisan tersebut mengetahui perkara yang gaib. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa diharamkan? Li'annahu yunafi tauhid, karena hal yang demikian akan menafikan tauhid, akan meniadakan tauhid pada seorang hamba. Yang mana ahlu tauhid mengimani meyakini perkara yang gaib, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Amma ta'allumuha litahajji wa hisabil jumal fala ba'sa bih. Adapun mempelajari huruf-huruf di atas, aba dan seterusnya dalam rangka untuk menulis, latihan menulis atau menghitung suatu jumlah, kata Syekh, fala ba'sa bih. Yang demikian tidaklah mengapa, ya. Yang demikian tidaklah mengapa. Fala ba'sa bih. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua. Faedah yang kedua, kata Syekh, tahrimu tanjim li'annahu wasilatun ila syirki billah. Haramnya at-tanjim, ilmu perbintangan. Telah kita lewati perinciannya. Dikarenakan ilmu tersebut merupakan wasilah, jembatan yang akan menuju kepada kesyirikan billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, adamul ightirar bima yu'tahu ahlul batil min ma'arifihim wa ulumihim li'anna dzalika min babil istidraji lahum. Hendaklah seorang itu tidaklah ightirar, tidak tertipu dengan apa yang dilakukan atau didatangkan oleh ahlul batil dari pengalaman-pengalaman mereka dan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Jangan tertipu. Dikarenakan yang demikian itu merupakan bab istidrajilahum, sebagai bentuk istidraj kepada mereka. Itu supaya mereka semakin jauh dari kebaikan. Setelah itu Allah akan menyiksa mereka, mengadab kepada mereka secara tiba-tiba. Sehingga jangan tertipu tatkala mereka menampakkan hal-hal yang seakan-akan itu suatu kebenaran. Barakallahu fikum. Ini asar yang datang dari Ibn Abbas dan beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh. Dan asar ini disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab untuk menutup bab Maja'a fil Quhan wa nahwihim. Sekarang kita memasuki bab yang berikutnya. Bab berikutnya, kata Syekh, bab Maja'a fin Nusrah. Bab Maja'a fin Nusrah. Apa itu yang dimaksud dengan An-Nusrah? Na'un minal ilaj wa ruqyati yu'alitu bihi man kana yadunu anna bihi masan minas sihri. An-Nusrah ini adalah salah satu bentuk pengobatan atau jampi-jampi dengan tujuan untuk mengobati orang yang diduga terkena sihir. Ini disebut An-Nusrah. Itu pengobatan bagi orang yang terkena sihir. Itu namanya An-Nusrah. Sebelum kita membaca dalil-dalil yang menjelaskan tentang An-Nusrah ini, kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah. Kata beliau, munasabatul bab li kitab tauhid. Kecocokan bab dengan kitab at-tauhid. Lama dzakar al-musannifu hukma sihri wal kahanah. Tatkala musannif Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab menyebutkan hukum sihir dan hukum perdukunan. Dzakara fi hadzal bab ma ja'a fi an-nusrah. Maka Syekh menyebutkan dalam bab ini tentang hukum an-nushrah. Di anaha qatakunu min kibali syayatin wasaharah. Dikarenakan nushrah ini terkadang dilakukan dari sisi syayatin, itu menggunakan bantuan syaitan dan juga dengan model sihir. Watakunu mudhadatun litauhid, sehingga menjadi lawan dari tauhid. Ya. Ini kenapa dimasukkan bab ini, bab an-nushrah. Barakallahu fik. An-nushrah, adapun nushrah sendiri kata Syekh, nau'un minal ilaj wa ruqyah. Yu'alaju bihi man kana yadhunnu anna bihi massan minas sihri. Adapun nushrah sendiri adalah nau'un, jenis pengobatan atau ruqyah, jampi-jampi, yang mana pengobatan ruqyah tersebut untuk mengobati orang yang diduga dia terkena sihir. Sumiyat bidzalik, dinamakan demikian, li'annaha yang syuru biha anhu, akan menghilangkan sihir darinya, ma khamarahu minadda ayyuksahu wa yuzal. Itu akan menghilangkan apa yang menutupi dari penyakit tersebut, menyingkapnya atau menghilangkan penyakit tersebut. Oleh karena itu disebut an-nushrah. Sekarang kita lihat penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini an-Jabir anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an-nushrah. Datang dari sahabat yang mulia Jabir, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an-nushrah. Faqal hiya min amali syaitan. An-nushrah itu merupakan perbuatan syaitan. Rawahu Ahmad bisanadin jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya yang bagus. Wa Abu Dawud wa qala su'ila Ahmad anha wa qala Ibnu Mas'ud yaqrahu hadza kullah. Wa qala, dan beliau mengatakan, Imam Ahmad ditanya tentang an-nushrah, Ibnu Mas'ud mengatakan beliau membenci seperti ini kullah, secara menyeluruh. Semuanya tidak disukai. Ya. Yeah. Kita lihat terkait dengan hadis di atas, penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan. Su'ila anin nushrah. Nabi ditanya tentang an-nushrah, itu penyembuhan orang yang terkena sihir. Yang dimaksud di sini an-nushrah, di sini pengobatan orang yang terkena sihir di sini adalah an-nushratul lati kana ahlul jahiliyati ya'malunaha, yaitu nushrah yang mana orang-orang jahiliyah biasa mengerjakannya. Jadi yang ditanyakan kepada Nabi adalah nushrah, pengobatan sihir yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Maka Nabi menjawab, hiya min amali syaitan, itu merupakan perbuatan setan. Ya. An-nushrah, pengobatan sihir yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, kata Nabi, ini perbuatan setan. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah mereka biasa mengobati sihir dengan sihir pula, dengan meminta bantuan kepada jin pula. Sehingga Nabi mengatakan ini adalah merupakan perbuatan setan. Li'anahum yansuruna anil mashur, fi anwa'i minas sihri wastikhdamatin syaitaniyah. Dikarenakan mereka orang-orang jahiliyah biasa mengobati dari orang yang terkena sihir dengan berbagai macam pengobatan dari sihir tersebut dengan meminta bantuan syaitaniyah, dengan meminta bantuan setan-setan. Ini pengobatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sehingga kalau ada orang menghilangkan sihir, orang yang terkena sihir dengan cara meminta bantuan kepada syaitan, ini dilarang di dalam syariat. Orang menghilangkan sihir dengan minta bantuan kepada dukun atau meminta bantuan kepada jin yang lebih kuat daripada yang mensihirnya, ini yang dilarang oleh Nabi. Inilah perbuatan syayatin. Kata Ibnu Mas'ud, yakrahu hadza kullah, yang seperti ini seluruhnya dibenci. Ai an-nushratu allati hiya min amali syaitan. Itu nusrah, pengobatan orang yang terkena sihir yang meminta bantuan kepada syaitan. Ini semua dibenci di dalam Islam. Apapun bentuknya, tatkala ada seorang melakukan pengobatan orang yang terkena sihir, menggunakan sihir pula, meminta bantuan kepada syaitan, ini seluruhnya dibenci di dalam Islam. Barakallahu fiik. Ini terkait tentang an-nusrah yang ada di masa jahiliyah. Ini dilarang di dalam Islam setelah datangnya Islam. Barakallahu fiikum. Ini yang bisa kita baca. Kita lanjutkan insyaallah membaca kitab Usulus Sunnah li Imam Ahmad rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih pada mukadimah dari Fadilatul Syekh Dr. Al-Imam Rabi Ibn Hadi Umar Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, kana Ahmadu mihnatan. Setelah beliau menjelaskan kedudukan Imam Ahmad Rahimahullah, yang disebutkan Imam Ahmad merupakan Imamul Jabalul Azim, Imam gunung yang sangat besar, artinya imam yang sangat kokoh di dalam mempertahankan sunnah bagikan gunung yang sangat besar, sehingga tatkala datang badai fitnah untuk menggoncang keimanan Imam Ahmad, Imam Ahmad tidak bergeser sedikitpun. Walaupun saat itu Imam Ahmad mendapatkan berbagai macam ujian, harus dipenjara, harus mendapatkan siksaan dari penguasa yang memiliki akidah khalqul Quran, nanti akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, maka Imam Ahmad tetap kokoh di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak bergeser sedikit pun, tidak berubah sedikit pun, bahkan tetap mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, sehingga disebut sebagai Imamul Jabalul Azim, imam yang sangat kokoh bagikan gunung yang sangat besar. Sehingga bidnillah, dengan pertolongan dari Allah, walaupun badai fitnah mengguncang dirinya, mengguncang keimanan dan keislaman Imam Ahmad, tidak bergeser sedikit pun dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah contoh untuk kita semua, qudwah untuk kita semua, bagaimana salaf kita mempertahankan as-sunnah. walaupun badai fitnah menghantam, mengujinya, tapi tetap kokoh. Sehingga kata Syekh, kana Ahmadu mihnatan, adalah Imam Ahmad sebagai mihnah, ujian, alladhi yanalu minhu yadulu ala dhalalihi wa hubthihi wa syarrih. Maka orang yang yanalu minhu, yaitu berusaha menentang Imam Ahmad atau memusuhi Imam Ahmad, menunjukkan tentang kesesatan dan jelek serta jahatnya orang tersebut. Ini arti mihnah, sebagai ujian bagi manusia. Dan sebaliknya, waladhi yu'azzimuhu wa yuqaddiruhu kana ya'lamu nasu annahu min ahli sunnah. Dan sebaliknya, orang yang memuliakan dan memberikan kedudukan kepada Imam Ahmad, maka manusia akan mengetahui bahwasanya orang tersebut adalah min ahli sunnah. Sehingga untuk menguji orang tersebut ahli sunnah atau ahli bid'ah, ahli sunnah atau ahli dolal, lihat bagaimana sikap orang ini kepada Imam Ahmad. Kalau orang tersebut memusuhi Imam Ahmad, berusaha merendahkan Imam Ahmad, berarti ini menunjukkan dia ahli dolal, ahli syar. Kalau orang tersebut memuliakan Imam Ahmad, memberikan kedudukan yang semestinya kepada Imam Ahmad, maka berarti dia adalah min ahli sunnah. Kata beliau, li'annahu ma yu'azzimu wa yubajjilu Ahmad wa ghairuhu ila min ajli hadhihi sunnah. Dikarenakan seorang tidaklah mengagungkan, tidaklah memuliakan Imam Ahmad dan yang lainnya dari ulama-ulama ahli sunnah, kecuali dikarenakan sunnah ini. Itu dikarenakan Imam Ahmad berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Wala nabula Ahmadu wa tabawwa'a hadhihi al-maqanah wa ghairuhu kasyafi'i wa malik wal auza'i wa ghairihim man nabalu wa nabahu fil ummah wa adamu fiha illa litamasukihim bisunnah bihtiramihim laha wa da'watihim ilaiha wa dhabbihim anha. Dan kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan tidaklah memuliakan Imam Ahmad wa tabawwa'a hadhihi al-maqanah, itu tabawwa'a memberikan kedudukan yang mulia ini, wa ghairuhu dan yang lainnya, contohnya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Al-Auza'i dan selain mereka, tidaklah mereka itu memuliakan, tidaklah mereka itu menghormati ya, fi ummah ya, pada umat ini, itu umat tidaklah menghormati mereka, wa azamu fiha tidaklah memberikan kedudukan yang mulia padanya, illa litamasukihim bisunnah, tiada lain umat memuliakan mereka, menghormati mereka, tiada lain dikarenakan kokohnya mereka di dalam berpegang teguh terhadap sunnah. Bihtiramihim laha wa da'watihim ilaiha wa dhabihim anha. Itu dikarenakan memuliakan mereka, dikarenakan sunnah yang ada padanya, dakwah yang ada pada mereka mengajak kepada sunnah, dan juga mereka memuliakan sunnah, sehingga umat pun memuliakan mereka. Sehingga beliau memberikan nasihat kepada kita, fa'arifu qadra sunnah, kenalilah oleh kalian kedudukan sunnah, wa'arifu ahlaha wa qadrahum, kenalilah oleh kalian pengikut sunnah, dan kenalilah kedudukan mereka, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Ya. kita di sini dididik oleh Syekh, ditarbiyah oleh Syekh untuk mengenal kedudukan as-sunnah, mengenal orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dan tingginya kedudukan mereka orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Walzamu gharzahum watarassamu khatahum. Ya, walzamu gharzahum. Walzamu artinya tetaplah iltizam, berpegang teguh, gharzahum. Itu jalan yang kokoh yang telah mereka lewati. Watarassamu khatahum. Dan cermatilah, perhatikan langkah-langkah mereka. Fa innahum wallah, sesungguhnya mereka demi Allah, kanu ala hudan mustaqim. Mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, mereka demi Allah di atas petunjuk yang lurus. Ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillah wa ala tariqati sahabatil kiram wa ala ra'sihim al khulafa'u ar-rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas kitabullah, di atas sunnah rasulillah, orang-orang yang berjalan di atas jalannya para sahabat yang mulia. Wa ala ra'sihim, dan sebagai pimpinan mereka adalah al khulafa'u ar-rasyidun. Itu al khulafa'u ar-rasyidun, inilah yang menjadi pimpinan mereka. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, wa'alaikum bihada, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah ini. Udrusu hadal kutayb as-saghir, pelajarilah oleh kalian kitab yang kecil ini. Kutayb isim tasghir dari kitab. Kutayb alladzi la'alana namuru alaihi bisur'ah, kata Syekh, yang bisa jadi kita akan melewati pembahasan ini dengan cepat. Lihana hadza nizam ad-daurah, karena kata Syekh, pembahasan sekarang ini adalah pembahasan daurah. Ma yanbaghi fiha at-tawassur, tidak seyogianya di dalamnya terlalu berluas-luas panjang lebar, karena saat itu adalah daurah. Wal mururu alaiha yakfina insyaallah, adapun kita melewati ya, cukup bagi kita insyaallah. Ma'a ba'di mulahadhat hasba mustata, bersamaan memberikan mulahadhat, catatan-catatan kecil ya, sesuai dengan kemampuannya ya. Sehingga kitab yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Rabi Ibn Hadi ini dijelaskan secara ringkas tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa as'alullaha an yuwafiqhana fi dinihi wa an yusabbitana ala siratihi al-mustaqim. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepada kita di dalam menjalankan agama ini, dan mengokohkan kita di atas jalan yang lurus. Wa an yujamidana wa iyyakum subulal hawa wa dalal, dan semoga Allah menjauhkan kita dan kalian semua dari jalan-jalannya hawa nafsu dan kesesatan. Karena di antara sebab sesatnya seorang adalah ittiba'ul hawa. Wa an yanfa'ana bihadzal kitab wa ghairihi min kutubil Islam wala siyama kutubal aqidah wa aqidata ahli sunnati wal jamaah. Dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan kitab ini, itu usul sunnah, yang lainnya dari kitab-kitab Islam, terlebih kitab aqidah, itu aqidah ahli sunnah wal jamaah. Ini muqaddimah dari Al-Imam Rabi Ibn Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullah. Pertemuan berikutnya insyaallah kita akan memasuki satu persatu dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu, barakallahu fikum.